Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kita masih membaca hadis tentang tayammum. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita ulangi lagi ya hadisnya. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadis dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah keluar safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kunna bil Baida, sampai ketika kami tiba di Baida atau Bidatil Jaish. Ini nama-nama daerah ya. Dan nama daerah ini tidak ada kepentingannya dengan aturan. Sehingga sekalipun kita tidak tahu posisinya di mana, ini tidak mempengaruhi ahkam, tidak mempengaruhi hukum. Hatta idza kunna bil Baida, hingga ketika kami tiba di Baida atau di Dzatul Jaish. In qata'a iqdun li, ternyata kalungku putus dan hilang. Aisyah kehilangan kalungnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu di mana kalungnya. Kalung siapakah ini? Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kalung ini adalah kalungnya Asma, kalungnya Asma bintu Abi Bakrin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, anna hasta'arat min Asma'a kiladatan fahalakat. Aisyah pernah meminjam dari Asma sebuah kalung, kemudian kalung itu hilang. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencarinya. Fa adrakathu musalla, sampai akhirnya datang waktu salat. Fa sallu bi ghairi wudu'in, lalu mereka salat tanpa wudu. Sebelum ada perintah tentang tayammum, sehingga sahabat sholat tanpa bersuci karena mereka tidak punya air dan mereka juga tidak punya media untuk, atau tidak punya cara bersuci yang lain karena belum ada penjelasannya. Lalu mereka sholat tanpa wudu dan tanpa tayammum. Yang ini menjadi dalil bolehnya melaksanakan sholat dalam kondisi seperti ini, tanpa wudu, tanpa tayammum, yang diistilahkan oleh para ulama dengan faqidu at-taharatain, faqidu at-taharatain, orang yang tidak punya dua alat bersuci, wudu enggak bisa, tayammum enggak bisa. Contoh gambaran faqidu at-taharatain kalau di zaman kita seperti apa? Ada orang yang lumpuh, dia tidak bisa gerak dan dia jauh dari media tayammum. Sementara tidak ada orang di sekitarnya yang bisa memberikan wudu atau mentayamumkan. Datang waktu sholat, yang lain enggak ada. Kita bisa lihat suasana seperti ini di rumah sakit ketika orang berada di ICU. Misalnya mau ketop ya, dilihat oleh para pengunjung, tapi para pengunjung gak boleh masuk. Sehingga ketika datang waktu sholat, bisa jadi sadar dia, akalnya berfungsi, dia tahu waktu, ini adzan, kemudian ini siang, ini malam, dia tahu waktu. Namun dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, namun dia karena tidak bisa berwudu maupun tidak bisa tayammum, bolehkah orang ini sholat tanpa wudu dan tayammum? Jawabannya boleh. Ini yang disebut dengan faqidu at-taharatain, orang yang tidak memiliki dua media bersuci. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat. sebelum datang keterangan tentang tayammum. Falamma atau nabiyya syakau dhalika ilaihi fanazalat ayatu tayammum. Sampai ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadukan hal ini. Akhirnya Allah turunkan ayat tentang tayammum. Faqala Usaid bin Khudair. Kemudian Usaid bin Khudair mengatakan jazakillahi khairun. Jazakillahi khairan. Jazakillahi khairan. Terima kasih, semoga Allah ngasih balasan yang terbaik untukmu wahai Aisyah. Berkat Aisyah, karena kalungnya Aisyah, akhirnya ada syariat tayammum. Dan sahabat itu ketika mendapatkan syariat yang baru, hum yastabshirun, mereka sangat senang, mereka gembira karena ada syariat yang baru. Sahabat ketika dapat syariat yang baru itu merasa gembira, merasa senang. Maka semakin banyak mendapatkan syariat itu semakin senang. Dan Allah turunkan syariat itu secara langsung jadi satu atau bertahap? Bertahap. Setahap demi setahap. Sahabat ketika muncul syariat yang baru, maka mereka sangat senang. Ada syariat yang baru. Terus kepo, ingin tahu. Misalnya di Madinah turun ayat baru menjelaskan tentang sesuatu yang di Quba belum dengar, maka Quba akan berusaha untuk mencari tahu dari Madinah. Di wilayah yang lain belum dengar, mereka akan berusaha untuk mencari tahu. Itu karakter para sahabat di masa silam. Sebaliknya orang munafik, ketika turun ayat yang baru, maka mereka sedih dan bahkan merasa benci, enggak senang. Allah ceritakan di surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika turun satu surat yang baru, di antara mereka ada yang mengatakan sambil mengejek, ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? Ini baru saja ada ayat yang baru, ada surat yang baru turun. Ngefek enggak bagi kalian? Tapi dengan maksud apa? Menghina. Lalu Allah mengatakan fa'ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman ketika turun surat yang baru atau ayat yang baru, fazadatuhum imana, akan semakin bertambah imannya. Kita bertambah imannya dengan apa, Pak? Dengan beramal. Mereka bertambah imannya dengan mengimani adanya ayat yang baru tadi dan mengamalkannya. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Makanya kalau ada di antara kita mengetahui satu ilmu yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu, setelah kita tahu kita merasa senang. Alhamdulillah, saya baru tahu saat ini. Terima kasih Pak Ustadz baru dikasih tahu. Meskipun bisa jadi merugikan dirinya. Ini salah satu di antara tanda adanya iman dalam batinnya. Sebaliknya, ketika dia tahu sakit hati, wah, kok ngerti kaya ngene? Kok ya ana aturan kaya ngene? Marakno repot. Lalu dia grundel, dia sakit hati, batinnya sakit. Bisa jadi ada tanda kemunafikan dalam dirinya. Atau bisa tadi itu adalah tanda kemunafikan dalam dirinya. Dan kita tidak bisa mengendalikan batin. Kalau mengendalikan tangan bisa. Jangan sentuh ini, ditahan. Meskipun dia pengen nyentuh, kita tahan bisa? Bisa, ya. Tapi coba batinnya dikendalikan, susah. Kamu harus seneng. Saya raiso wong senep kok, kongkon seneng. Susah. Bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mencintai kebenaran. Itu berarti bahasanya Allah Subhanahu wa taala arahkan hati kita menjadi hati yang baik. Nompo kebenaran gampang. Menerima ilmu yang baru senang. Sehingga ketika ada sesuatu yang baru dia tidak merasa susah, tidak merasa bingung, tapi dia bisa menerima. Bahkan merasa gembira. Sahabat ketika menerima ayat tentang tayammum senang sekali. Sampai dia berterima kasih kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berterima kasih kepada Aisyah karena Aisyah ini sebab turunnya ayat tayamum, sehingga ada orang yang dia menjadi sebab keberkahan bagi yang lain. Fawallahi ma nazala bika amrun qat illa ja'alallahu laka minhu makhraja al-muslimina fihi barakah. Demi Allah, tidak ada satupun ayat yang turun tentang dirimu illa ja'alallahu laka minhu makhraja, kecuali Allah jadikan jalan keluar untukmu, wa ja'ala lil muslimina fihi barakah, dan Allah berikan keberkahan bagi muslim yang lain. Keberadaan beliau menjadi sebab Allah turunkan satu syariat yang menguntungkan bagi kaum muslimin yang lainnya. Mannasu ma'ahu, dan para sahabat pun mencari bersama beliau. Walaisu ala ma'in, sementara mereka tidak punya air. Fa'atannasu ila Abi Bakrin, akhirnya banyak sahabat yang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mencela Abu Bakar, karena ini disebabkan perbuatan putrinya Abu Bakar. Faqalu, mereka mengatakan, ala tara ila ma sana'at Aisyah, coba kamu perhatikan ini gara-gara Aisyah. Fa'aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasi, aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasi, dia ngerepoti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Walaisu ala ma'in, sementara mereka enggak punya air. Akhirnya Abu Bakar datang kepada Rasul, Abu Bakar datang, dan ketika itu Rasulullah sedang tidur, di diletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas, kamu menyebabkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhambat. Walaisu ala ma'in, sementara mereka tidak punya air. Yang dimaksud tidak punya air di sini adalah tidak punya air yang cukup untuk bersuci. Tentu mereka punya air untuk minum, karena kalau di perjalanan tanpa air minum, mati. Namun memperhatikan keselamatan jiwa lebih diutamakan dibandingkan memperhatikan kegiatan ibadah. Sehingga kalau ada pilihan, ini ada air terbatas, dipakai wudu ataukah dipakai minum? Jawabannya minum. Karena nanti kalau wudu mati. Sedangkan kalau dia minum, dia bisa bertahan, sementara yang wudu bisa digantikan dengan tayamum. Fa'ata bani Abu Bakrin, Abu Bakar pun menghinaku, mencelaku. Wa qala masyaallah ayyakul, dia mengucapkan kalimat yang masyaallah, sesuai yang Allah kehendaki. Wa ja'ala yad'ununi biyadi fi hasirati, dan beliau mencubitku dengan tangannya di pinggangku. Fala yamna'uni min at-taharruk, namun saya tidak mau bergerak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuanku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam kondisi tidak ada air. Fa anzalallahu ayat tayammum, akhirnya Allah turunkan ayat tayammum. Kata Usaid ibn al-Khudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin, ini bukanlah keberkahan pertama yang disebabkan karena kalian wahai keluarga Abu Bakar. Faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi fa'asabna al-iqda tahtahu, kemudian kami pun berangkat karena sudah capek mencari enggak ketemu. Ternyata kami menemukan kalungnya di bawah onta, dan ontanya tidak bilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tanya kepada sang onta. Yang ini dalil bahwasanya kalau tidak ada wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Padahal kalung ada di bawah ontanya Aisyah. Dicari kemana-mana, tadi jejaknya kemana dicari, ya, kanan kiri dilihatin nggak ada, apalagi padang pasir. Padang pasir itu bisa menghilangkan jejak. Kenapa bisa menghilangkan jejak? angin. Ini tadi pernah dilewati. Ya, tunggu sejam hilang. Tunggu sejam hilang. Seperti orang mengejar perahu yang melaju di laut. Wah, nanti kan bisa kelihatan jalurnya yang tadi dilewati. Ya, kena ombak sekian kali hilang. Ya. Makanya termasuk perjalanan yang membingungkan adalah perjalanan di padang pasir. Karena bukit itu bisa pindah. Bukit pasir bisa pindah. Kemarin dititani ning kene bukit pasirnya. Perjalanan 1 bulan, balik lagi mungkin dia sudah pindah sekian kilo. Nah, karena angin. Sehingga orang kalau bisa sukses melakukan perjalanan di padang pasir, ini prestasi besar di masa silam. Makanya padang pasir itu bahasa Arabnya mafaza. Mafaza itu artinya tempat kesuksesan. Kalau bisa nembus, berarti dia akan mendapatkan fauz. Jadi faizin. Faiz itu artinya apa? Orang yang berhasil, orang yang sukses. Maka disebut dengan mafaza. Tayyib. Kita bisa mendapatkan pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Bahkan sesuatu yang gaib yang berada di sekitar beliau, beliau tidak tahu. Karena beliau manusia biasa. Beliau juga tidak tahu barang hilang. Karena itu kalau ada orang yang ngaku tahu barang hilang, dia bukan nabi. Artinya apa? Dukun. Dan haram hukumnya mengaku barang hilang, karena ini pasti ngapusi. Mengaku tahu barang hilang, kalau enggak ngapusi berarti dia malingnya. Saya ngerti barangmu di mana. Oh, pasti kamu yang ngambil. Karena dia mengaku tahu barangnya di mana. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca hadis dari Ammar dari Syaqiq. Hadis Ammar an Syaqiq. Hadis dari Ammar dari Syaqiq. Qala, kata Syaqiq, dan Syaqiq ini ulama tabi'in. Kuntu jalisan ma Abdillahi wa Abi Musa al-Asy'ari. Aku pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa sahabat, Abdullah bin Mas'ud sahabat. Siapa yang lebih senior? Siapa yang lebih senior hadirin? Siapa yang lebih senior? Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam ketika jumlah sahabat belum genap 10 orang. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, saya adalah orang yang keenam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Berarti beliau masuk Islam di urutan yang keenam. Kalau riwayat ini benar, berarti beliau termasuk jajaran 10 orang pertama yang masuk Islam. Dan Abu Musa muridnya Ibnu Mas'ud. Dan sahabat itu yang junior bermurid kepada berguru kepada yang senior. Sahabat junior terkadang berguru kepada sahabat senior. Kok bisa seperti itu? Ya, karena namanya ilmu diberikan oleh Allah kepada siapapun, dan orang yang lebih banyak ilmunya, dia meskipun satu liting, satu tingkatan dengan sesama kawannya, maka yang lebih sedikit ilmunya punya tugas untuk belajar kepada yang lebih senior. Syekh Utsaimin muridnya siapa? Syekh bin Baz. Padahal mereka bisa duduk bareng dalam sebuah majelis. Faqala lahu Abu Musa, lalu Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud, Lau anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a syahran. Kalau ada orang yang mengalami junub namun dia tidak punya air selama satu bulan, amakana yatayammamu wa yusalli, apakah dia boleh terus tayamum dan melaksanakan salat? Fa kaifa tasna'una bihadhil ayah fi suratil Ma'idah. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini di surat Al-Ma'idah? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kamu tidak menjumpai air, maka silakan tayammum dengan menggunakan tanah yang suci. Faqala Abdullah, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, lau rukhisa lahum fi hadha, kalau betul mereka mendapatkan keringanan seperti ini, boleh tidak tayam, boleh tidak wudu selama berbulan-bulan, bahkan selama atau dalam waktu yang lama selama satu bulan, disebabkan karena tidak mendapatkan air, la au syaku idza baruda alaihimul ma'a, maka ketika air itu semuanya membeku, mereka akan melakukan tayamum dengan sa'id. Qultu wa inna ma karihtum hadza li hadza, qala na'am. Di buku saya ada catatan bahwa yang mengatakan ini adalah Al-A'mash. Ia mengatakan, qultu, saya bertanya. Di buku itu ada Al-A'mash. Syakik yang bertanya. Qultu, Al-A'mash bertanya kepada Syakik. Jadi Al-A'mash dari Syakik dari Abdullah bin Mas'ud. Wa inna ma karihtum hadza li hadza. Berarti kamu berpendapat bahwa orang itu tidak boleh, orang itu bertidak boleh melakukan tayamum dalam waktu yang lama karena gara-gara enggak dapat air. Qala, kata Syakik, na'am. Betul. Faqala Abu Musa. Jadi wallahu a'lam, ada beberapa sahabat yang mereka itu punya pendapat, orang kalau junub kemudian dia enggak punya air, maka dia enggak wajib sholat sampai ketemu air. Nanti ketika ketemu air dikodok semuanya. Dan itu pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dohir dari dialog ini antara Abu Musa dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berpendapat yang sama dengan pendapatnya Umar. Kok bisa kayak gitu? Wah, nanti kalau semua air beku gimana? Orang tayamum pakai apa? Tayamum pakai es bisa? Enggak bisa. Kemudian pendapat itu juga dimiliki oleh Syakik, muridnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan dan beliau junub, beliau enggak sholat subuh. Sampai tiba di Madinah, mandi, terus diqadha semua sholat yang ditinggalkan. Karena menurutnya junub itu tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Kalau hadas kecil bisa dihilangkan tayamum, tapi kalau hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Faqala Abu Musa, kemudian Abu Musa menyampaikan riwayat, alam tasma' qaula Ammar li Umar, tidakkah kamu pernah mendengar keterangan Ammar bin siapa? Ammar bin man? Bin Yasir. Ammar pernah safar bareng dengan Umar. Lalu Ammar bercerita, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk melakukan satu tugas tertentu bersama sahabat yang lain, lalu saya mengalami junub. Falam ajidil ma'a, tapi saya tidak menjumpai air. Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarruqud dabba. Maka aku pun gulung-gulung di tanah sebagaimana layaknya binatang. Ya. Seperti pitik mandi dengan pasir. Itu mandi junub ya. Pernah lihat ayam mandi pasir? Nah, ya. Seperti layaknya binatang yang gulung-gulung di tanah. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku sampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Sebenarnya kamu cukup untuk melakukan seperti ini saja. Fadaraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya sekali di tanah. Tsumma nafadhaha. Kemudian beliau apa ini? Beliau bersihkan karena ada kerikil-kerikil yang nempel. Dan ulama mengatakan nafadha seperti ini disyariatkan kalau ada kerikil yang gede. Tapi kalau enggak ada kerikil, ketika ditepukkan langsung boleh diusapkan. Tsumma masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi. Lalu beliau gunakan untuk mengusap punggung telapak tangan dengan menggunakan tangan kiri. Berarti kanan dulu yang diusap. Au dhahra shimalihi bikaffihi, atau punggung telapak kiri dengan tangan kanan. Tsumma masaha biha wajhahu. Ini kenapa enggak diusap ya? Tadi yang pertama tadi sudah. Lalu tinggal begini, begini. Tidak ada kegiatan menyela-nyelai jari pada saat tayamum. Tidak ada kegiatan menyela-nyelai jari ketika tayamum. Wah, berarti enggak merata, Pak. Ya justru karena mengusap itu enggak rata. Ini teori ya. Mencuci itu wajib rata, mengusap pasti tidak rata. Itu teori. Dan teori ini yang berlaku dalam mazhab Syafi'iyah. Pokoknya kalau mengusap pasti tidak rata. Karena kalau wajib rata ya harus dicuci. Sehingga ketika tayamum tidak perlu disela-selai jari. Kemudian ketika mengusap wajah, wajah kita ada lekukan enggak, Pak? Ada enggak, Pak? Mata ini kan lekuk ya. Nanti nggih, mulut, dalam hidung ini tidak perlu diusap. Pokoknya kabeh kudu rata. Tidak perlu seperti itu. Cukup mengusap sekali selesai. Ya, meskipun misalnya tering brocel misalnya ya. Maksudnya banyak jerawat. Tidak perlu harus diusap detail. Tidak ada kewajiban seperti itu. Faqala Abdullah, kemudian Ibnu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afalam tara Umar lam yaqna bi qauli Ammar. Bukankah Umar tidak menerima ucapan Ammar? Jadi menurut Umar, apakah saya harus menolak dalil qat'i dengan berita yang belum jelas kebenarannya, yang bisa jadi orangnya lupa atau dia keliru? Jadi peristiwa ini terjadi dua kali ya. Peristiwa pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Umar dan Ammar mengalami junub ketika safar. Kemudian tidak ada air. Salat subuh, Ammar gulung-gulung lalu salat subuh. Umar diam saja enggak salat. Sampai di Madinah, Ammar lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diajari ini. Sementara Umar langsung pulang mandi sholat subuh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kejadian ini berulang lagi. Umar mengalami junub, masuk waktu subuh enggak mandi, enggak sholat. Lalu diberitahu oleh Ammar, saya pernah melakukan seperti ini. Apa kata Umar? Apakah saya harus meninggalkan dalil yang qat'i dan menerima berita yang enggak jelas kebenarannya? Bisa jadi dia lupa atau keliru. Akhirnya Umar enggak mau menerima beritanya Ammar. Dan antar sesama sahabat seperti itu hal yang biasa. Karena mereka punya senioritas. Tapi kalau kita menerima kabar dari sahabat gimana? Pasti bah? Benar. Karena sahabat itu semuanya adil. Tayyib. Kita tinggalkan dari sisi ini. Yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah kebenaran pendapatnya Ammar, karena Ammar mendapatkan dalil, sementara pendapatnya Abdullah bin Mas'ud tidak didukung oleh dalil. Dan Abu Musa cenderung kepada pendapatnya Ammar, sementara Ibnu Mas'ud cenderung kepada pendapatnya Umar. Bertahan setelah wafatnya Nabi SAW. Dan itu hal yang biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, khilaf sudah ada sejak zaman sahabat. Khilaf sudah ada sejak zaman sahabat. Dan kewajiban kita ketika mendengar khilaf seperti ini adalah mengambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapatnya Ammar, karena Ammar punya dalil, sementara Umar enggak punya dalil. Kemudian peristiwa ini menunjukkan bahwa bisa jadi ada sahabat junior yang dia punya ilmu yang lebih dibandingkan sahabat yang senior. Dan siapa yang punya ilmu, maka dia menjadi hujjah bagi yang tidak punya ilmu. Yang punya ilmu, dia menjadi hujjah bagi yang tidak punya ilmu. Karena itu, kalau Umar memastikan kebenaran beritanya Ammar, dia pasti akan menerima apa yang disampaikan oleh Ammar. Cuma Umar ragu dengan berita yang disampaikan oleh Ammar. Dan kalau ragu dalam masalah syariat, maka sahabat itu akan meninggalkannya. Bertahan seperti itu. Tayyib. Kemudian hadis ini juga dalil bahwasanya kesalahan ijtihad itu dimaafkan. Sekelas Umar, beliau keliru dalam ijtihad karena enggak punya dalil. Ya, atau tidak tahu dalil. Sehingga beliau tidak mau melaksanakan sholat disebabkan karena kondisi junub, tidak punya air. Ditunggu sampai punya air baru sholat. Dan itu berarti gimana, Pak? Menunda sholat sampai keluar waktu. Itu kalau secara hukum, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Sengaja tidak melaksanakan sholat sampai keluar waktu, bahkan bisa menjadi dosa kekufuran. Apakah Umar dosa besar dalam melakukan ini? Tidak. Kenapa? Sekelas Umar gak mungkin beliau meninggalkan sholat. Lalu kenapa beliau melakukan seperti itu? Karena menurut ijtihad beliau, orang yang dalam kondisi seperti ini gak boleh sholat. Sehingga bagi Umar, sholat dosa. Karena berarti sholat dalam kondisi junub. Sehingga bagi Umar, kalau orang ini sholat, maka dia berdosa. Ini menunjukkan bahasanya ijtihad itu mengampuni kesalahan yang dimiliki oleh orang mujtahid. Sehingga disebabkan karena kesalahan, karena ijtihadnya, kemudian dia keliru, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Ketika ada seorang ulama yang berijtihad dan dia benar, maka dia dapat dua pahala. "Wa in akhta'a," namun kalau dia keliru, "falahu ajrun wahid," maka dia tetap dapat satu pahala, sementara dosanya dimaafkan. Kemudian kepentingan kita dari hadis ini adalah terkait masalah aturan bahwa tayamum bisa menggantikan junub. Kita akan baca hadis, atau tayamum bisa menggantikan mandi besar. Kita baca hadis nomor 208. Hadis dari Ammar bin Yasir, pelengkapnya yang tadi ya. Ja'a rajulun ila Umar, datang seseorang kepada Umar ibn al-Khattab. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Saya mengalami junub, falam usibil ma'a," namun saya tidak mendapatkan air. Faqala Ammar ibn Yasir li Umar ibn al-Khattab, lalu Ammar mengatakan kepada Umar, "Ama tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta?" Apakah kamu tidak ingat dulu kita pernah melakukan safar, saya dan kamu? "Fa amma anta falam tusalli," kalau kamu enggak mau salat. Wa amma ana, sementara kalau saya, famakatu, saya gulung-gulung lalu saya salat. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengajarkan, inna makana yakfika hakadha. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini, dan beliau ajarkan tayammum. Fadaraban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihi ma wajhahu thumma masaha bihi ma wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu beliau meniupnya, kemudian beliau gunakan untuk mengusap wajah dan telapak tangannya. Baik, kemudian hadis ini ditolak oleh Umar. Umar enggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ammar. Dan dalam hadis ini beliau menjelaskan tentang tata cara tayamum. Kalau di hadis sebelumnya gimana caranya? Ditepukkan, terus dibersihkan. Kemudian dipakai mengusap telapak tangan, punggung telapak tangan kanan dulu, lalu punggung telapak tangan kiri. Setelah itu baru mengusap wajah. Di hadis yang kedua, praktiknya bagaimana? Beliau menepukkan kedua telapak tangan, lalu ditiup. Kemudian diusap ke wajah dulu, baru telapak tangan. Ini menunjukkan kalau tayamum tidak harus tertib. Kalau wudu wajib tertib. Ada orang wudu keran dinyalakan langsung mukanya dilempari air. Ya. Setelah itu baru berkumur. Sah enggak wudunya? Kenapa tidak sah? Enggak urut, enggak tertib. Ada orang wudu kaki dulu. Setelah itu tangan. Kemudian setelah itu kepala, terus muka. Bagaimana hukum wudunya? Kenapa? Kenapa batal? Tidak tertib, tidak urut. Kalau tayamum enggak urut enggak masalah. Mau tangan dulu, wajah dulu, silakan. Tidak ada kewajiban tertib dalam tayamum. Tayyib. Selanjutnya terkait tadi ya, menepukkan tangan tadi. Menepukkan tangan ini sekali atau dua kali, ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang lebih sesuai sunnah sekali untuk wajah dan telapak tangan. Pendapat kedua mengatakan yang sesuai sunnah dua kali. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan atau sebaliknya. Yang jelas nepuknya dua kali. Dan pendapat yang lebih kuat, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, tepukannya berapa kali? Sekali. Tayyib. Selanjutnya kita membaca hadis dari Abu Juhaim Al-Ansari. Hadis dari Abu Juhaim Al-Ansari dari Umair Maula Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar maula Maimuna. Saya dan Abdullah bin Yasar. Siapa Abdullah bin Yasar? Mantan budaknya Maimuna. Mantan budak itu namanya apa? Maula. Mantan budak yang namanya Maula. Tapi ini beda dengan Maulana ya. Ada Maula, ada Maulana. Beliau adalah Abdullah bin Yasar, adalah mantan budaknya Maimuna. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibnil Hirs ibnil Harits ibnis Simmah al-Ansari. Sampai kami menemui Abu Juhaim Al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, lalu Abu Juhaim bercerita. Ini dua ulama tabi'in ketemu sahabat. Nama sahabatnya siapa? Nama sahabatnya siapa? Abu Juhaim. Nama sahabatnya Abu Juhaim. Masih ingat kisah tentang Abu Juhaim? Ada seorang sahabiah yang dia diceraikan oleh suaminya. Lalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil masa iddah di rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian beliau dipesani, nanti kalau sudah selesai masa iddah, tolong lapor saya. Kemudian selesai masa iddah, ternyata wanita ini sudah dilamar oleh dua orang. Pertama siapa? Muawiyah. Yang kedua Abu Juhaim. Yang kedua Abu Juhaim. Kemudian minta pertimbangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan amma Muawiyah tu fasu'luk lama lalaha lama lalahu. Kalau Muawiyah itu kiri, randi duit. Su'luk miskin, enggak punya duit. Wa amma Abu Juhaim, sedangkan Abu Juhaim falayadu asahu min atikihi, dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua makna di situ. Makna pertama, gampang safar. Orang yang suka safar jauh lama sekali enggak balik-balik. Makna yang kedua, ringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya gimana? Gampang mukul. Maka dia selalu meletakkan apa ini? Tongkat di pundak, selalu siaga. Wani-wani plok. Dengan siapa? Dengan siapa? Usama Ibn Zaid. Nah, faqala Abu Juhaim, kemudian Abu Juhaim mengatakan aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari arah sumur Jamal. Di mana sumur Jamal itu enggak penting ya. Pokoknya ada sumur namanya sumur Jamal. Dijawab salam. Datang dari sumur itu berarti apa, Pak? Baru saja buang air. Kemudian ketika mau balik, ada orang ngasih salam tapi enggak langsung dijawab. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam malah balik ke arah tembok, terus menyelesaikan, lalu